PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan Cerita Jimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Memeti Sujali. Kedadian sing tak alami pas dino Selasa tanggal 13 November 2001 isih nabet ingati. Jalanan nembi wae tak ngerteni yen iku lelakon medeni. Bukane mangkene wektu kuwi aku lagi teko saka kutha Pekalongan, wancine wis tengah wengi udakara jam 12. Aku nembe wae mudhun saka bis jurusan Solo Jakarta lan niatku arep numpak becak, tapi kok dilalah ora ana siji wae becak sing kemliwer. Wah, payah iki grenengku wektu kuwi. Sabeneri iki salahku dhewe. Lah piye, wong dolan kok nganti lali wayah. Wong ninggone kanca mau dikon nginep, nanging aku meksa mulih soale esuk kudu nyambut gawe. Aku wis nekat arep mlaku, nanging dadakno gojak-gojek meneh. Aku iki jane wong jirian, nanging seneng kelayapan bengi. Anggonku mangu-mangu soale aku mikir mengko kudu ngliwati bulak udakara 300 meteran nembe tekan komplek perumahan cedhak omahku. Ya kuwi ing tengahing ora-ora. Apa meneh ing tengah-tengahe bulake ana kuburan sing wis kondang wingit. Suasana bengi kuwi uga merga mendonge angendanu ngembuleng ireng. Sakwise mikir rada suwe, akhire aku mutusake menawa aku kudu tetep jumangkah. Karo ndremimil ndonga, aku nekat mlaku rada setengah mlayu. lagi jangkah 10 meter ana bis mendek ngedunake penumpang persis ing ngarepku. Wong lanang wadon udakara sak umuranku. Aku mandek ngenteni dheweke. Lumayan kena kanggo kanca ngilangake wedi ngliwati kuburan mengko pikirku. Dheweke mlaku karo ngrokok. Aku ora bisa nyawang raine jalaran petenge dumuk irung. Saka geni rokok sing diakep, sing katon mung perangan irung mengisor tekan janggut. Remeng-remeng awake sing gedhe dhuwur kuwi. Saiki wis njejeri jangkahku. Koyone dheweke ngerti yen tak enteni. Ketoke dheweke sayah banget. Sabebetan raine katon pucet, sedelok-delok angkluh. Karo mlaku aku coba takon jenenge. Basa-basi ngilangi sepi. Nanging dheweke tetep meneng wae kaya ora melu. Aku sing ana jejere. Sidane aku sing crita dhewean ngalor ngidul ora ana jluntrunge. Ora krasa aku wis tekan kompleks cedhak omah sing ateges kuburan wis kliwat adoh. Syukur ora ana apa-apa. Kan protelon mlaku kompleks aku pamitan karo wong mau terus mene kartu namaku nggo pantes-pantes mbok menawa kapan-kapan bisa ketemu meneh lan bisa dijak memitran. Dheweke ngerti yen arep pisan terus mene kertune uga. Aku enak wae belok nganan terus mlebu kompleks lali yen durung ngerti jenenge wong mau. Ning aku rak wis nyekel kertu namane. Dokoro rong minggu candake. Sawise kedadian kuwi pasé tanggal 27 November 2001, aku arep nilpun koncoku sing ana Pekalongan. Lah kok lah nomere aku dudah-dudah dompet, goleki kertu namane dheweke durung nganti ketemu. Aku nemu kertas lungset ing jero dompet. Jebul kertas mau tiket travel jurusan Tegal Solo, duweke Sujali. Alamate ana kampung cedhak omahku. Aku bingung rumangsaku ora duwe kanca apa dene sedulur sing arane Sujali apa meneh omahe cedhak omahku. Tak telusur suwe banget. Kapan wae aku mbukak lan ngisi kartu nama, aku njur kelingan kedadian wengi tanggal 13 kepungkur. Pikirku, wong kae ora meneh kartu nama, nanging kleru, karcis, bekas travel. Sakwise aku telpon koncoku, tinimbang nganggur aku niatan golek alamat si Sujali kuwi mesisan silaturahim. Udakara sakwise golek watara setengah jaman, aku bisa nemokake omahe. Kebeneran ing tiras lagi ana wong. aku terus uluk salam. Lan sawise dikon mlebu aku terus takon apa bisa ketemu karo Sujali. Krungu pitakon ku wong mau sing tibake bapake Sujali langsung genti takon aku iki sapa. Aku njlentrehke sapa aku lan apa karepku teko mrono. Krungu sediaku bapake Sujali banjur nerangake mesisan cerita menawa Sujali anake kuwi wis tilar donya udakara 3 taunan. Sebabe bis sing ditumpaki ngalami kecelakaan. Sajane Sujali wis pesen tiket travel, nanging dheweke telat sahingga ditinggal dening travel. Sujali terus numpak bis sing banjur nggoling mau. Tanggal 13 wingi miturut bapake pas nyewune. Genti aku sing delek-delek krungu kabeh mau. Ateges bengi kuwi aku mlaku karo jenate Sujali sing dikubur ana kuburan angker. Anda bersama tim Cimar.